kehidupan di usia senja. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Surah An-Nisa ayat 29 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah dan perselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu kembali kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah yang lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Muslimin yang dirahmati Allah, pada setiap tanggal 1 Oktober telah diisytiharkan sebagai hari warga emas sedunia. Hari ini disambut bagi mengingatkan jasa dan pengorbanan warga emas yang telah banyak berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Adanya hari warga emas ini secara tidak langsung memberi ingatan kepada kita semua bahawa setiap manusia pasti akan melewati usia tua jika dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada suka ataupun tidak suka, mahu ataupun tidak mahu, kita harus menerima hakikat dan kenyataan bahawa setiap yang muda akan beralih menjadi tua apabila sampai yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dan mengingatkan bahawa orang yang tidak menghormati orang tua bukan golongan muslim, sebagaimana sabdanya yang bermaksud, bukanlah daripada golongan kami sesiapa yang tidak menghormati orang tua kami dan tidak mula mengasihi anak kecil kami. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis ini mengisyaratkan bahawa Islam amat menuntut umatnya supaya menghormati dan berbuat baik kepada orang tua, sama ada ibu bapa, kaum kerabat dan sesiapa sahaja yang mencapai usia tua. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, menghormati serta menghargai warga tua berarti berbuat baik kepada mereka, dalam arti kata mentaati mereka, menjaga adab sopan semasa berhadapan dengan mereka, memelihara dan mencurahkan kasih sayang kepada mereka dengan tulus dan ikhlas, di samping tidak sekali-kali cuba menyakiti hati mereka sama ada secara langsung ataupun tidak. Dari awal lagi Islam telah menuntut anak-anak dan masyarakat seluruhnya supaya menghormati dan berbuat baik kepada warga tua. Apatah lagi kedua ibu bapa kita ini merupakan suatu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23 dan juga 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna innaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma ufuw wala tanharhuma wa kul lahuma qawlan kariima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepada-Nya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang daripada kedua-duanya ataupun kedua dua-duanya sekali sampai kepada umur tua di dalam jagaan dan peliharaanmu. Maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan ah. Dan janganlah engkau meninggikan dan menyenggah mereka. Tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan santun, dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayang ketika memelihara dan mendidikku semasa kecil. Melalui ayat ini dapat kita lihat bahawa berbuat baik kepada kedua ibu bapa merupakan kewajipan terpenting sesudah menyembah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bermakna anak-anak dan generasi muda tidak boleh sama sekali mengabaikan kewajipan serta tanggungjawab mereka kepada kedua orang tua masing-masing. Dan tuntutan berbuat baik kepada mereka meliputi pelbagai aspek. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, dewasa kini jelas kita lihat berlakunya sikap mengabaikan tanggungjawab terhadap orang tua, termasuk ibu bapa, semakin banyak berlaku dalam masyarakat. Ramai golongan tua yang terbiar dan tak kurang pula yang dihantar ke rumah-rumah kebajikan. Lebih menyedihkan lagi, terdapat anak yang sanggup mendera dan mencederakan ibu bapa. Malah pernah terjadi anak membunuh orang tuanya disebabkan tamak. Tamak kepada wang ataupun harta mengikut statistik Jabatan Kebajikan Masyarakat pada tahun 2012. Selama 1436 orang telah direkodkan kemasukan ke rumah-rumah kebajikan. Jumlah ini bertambah 1804 orang pada tahun 2011 daripada Januari hingga Julai 2012. Selama 2020 orang penghuni telah ditempatkan di rumah-rumah kebajikan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dari jumlah tersebut, 248 orang adalah orang Melayu Islam. 19% daripada jumlah kemasukan ke rumah kebajikan adalah kes-kes pengabaian dan dipinggir oleh keluarga sendiri. 26% berkaitan masalah penjagaan, manakala 3% berkaitan dengan masalah penderaan. Ini suatu jumlah yang membimbangkan masyarakat hari ini. Amat mengecewakan lagi, ada di kalangan penghuni rumah kebajikan ini mempunyai anak-anak yang berjabatan tinggi, pensyarah, pegawai-pegawai golongan profesional, namun mereka masih sanggup menghantar ibu bapa mereka ke rumah-rumah kebajikan. Ingatlah wahai muslimin sekalian, bahawa kasih sayang ibu bapa kepada anak-anak berpanjangan sepanjang hayat. Pengorbanan dan kudrat dicurahkan siang malam hanya tahu memberi dan tidak mengharapkan apa-apa balasan daripada anak. Kerana menginsafi, anak itu adalah lahir daripada kandungan yang dijaga selama 9 bulan. Sebuah hadis bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud ada 3 jenis manusia yang terkena laknat Allah Subhanahu wa taala, iaitu seorang yang membenci kepada kedua ibu bapanya, yang kedua seorang yang berusaha menceraikan sepasang suami isteri. Kemudian setelah isteri tersebut dicerai, ia menggantikan sebagai suami. Dan seorang yang berusaha agar orang-orang mukmin saling membenci dan saling mendengki antara sesama dengan hasutan-hasutannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ingatlah, apa yang kita memiliki pada hari ini, harta, pekerjaan, pangkat, kesenangan dan keluarga kita adalah hasil daripada pengorbanan mereka. Tanpa mereka, kita tidak dapat melihat dunia ini dan tanpa nasihat dan pengorbanan mereka, kita tidak akan memiliki semua ini. Sehubungan dengan itu, kita sebagai anak wajib menghormati, mentaati dan berbuat baik terhadap mereka ini sebagai suatu penghormatan tertinggi daripada anak dan membalas jasa ibu bapa mereka. Mengakhiri khutbah pada minggu ini, mimbar menyeru terhadap ibu bapa, mimbar menyeru, marilah sama-sama kita menzahirkan perasaan kasih sayang terhadap ibu bapa setiap masa. Memberi kasih sayang kepada mereka bukan sekadar memberi hadiah, bahkan seluruh jiwa dan raga kita. Serahkanlah kepada mereka, gembirakanlah mereka dan jadilah keredaan mereka, serta perbanyakkan mohon keampunan kepada mereka. Dan budayakanlah amalan memuliakan dan menghormati ibu bapa di sepanjang kehidupan kita, dan janganlah hanya dibuat pada masa-masa tertentu sahaja. Perlu kita insafi bahawa ketika ketidakredaan ibu bapa kepada sikap keji anak-anak ini mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Selama mana kita tidak diredai oleh Allah dan diredai oleh ibu bapa, selama itu juga kita hidup dalam kemurkaan dan derhaka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ambillah kesempatan yang ada ini untuk menyayangi sebelum mereka didatangi azan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Surah Al-Isra ayat 24 yang bermaksud, dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah wahai Tuhanku, kasihanilah mereka, berdoa sebagaimana mereka telah memelihara dan mendidikku semasa kecil. Barakallahu.